Katakan sayang, sebelum kau pergi, katakan sayang, sekali lagi, biar hatiku tabah menjalani. Selama kau jauh dari aku ini. Katakan sayang sebelum kau pergi. Katakan sayang, oh sekali lagi, biar hatiku tabah menjalani. Selama kau jauh dari aku ini, selamat jalan sayang, rindukanlah diriku, bisikkanlah namaku sebelum dirimu tidur. Selamat jalan sayang, percayalah padaku, ku kan sabar sampai kau kembali. Cium keningku penuh perasaan, tatap mataku saat perpisahan. Biar menjalani, selama kau jauh dari aku ini. Selamat jalan sayang, rindukanlah diriku, bisikkanlah namaku sebelum. Sampai